بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang sampai suara ini kepadanya, semoga kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dirahmati, dibarokai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan sebuah risalah yang sangat bermanfaat dari peninggalan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Di dalam risalah ini kita telah sampai kepada sebuah pembahasan tentang perkara-perkara yang menjadi sebab seorang ridha di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Ada perkara-perkara yang barang siapa yang menempuh perkara tersebut biiznillahi azza wajal, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan ridha terhadap ibadah yang dia lakukan. Ya. Jadi tidak lagi menganggap ibadah itu sebagai sebuah beban. Apalagi merasa sempit dengan ibadah. Tidak seperti itu seorang muslim. Dia akan bersyukur, ridha ya, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada dia. Apakah itu wudu, mandi, sholat, siam, zakat, dan seterusnya. Ya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sudah kita baca 4 perkara dan kita telah masuk di awal pembahasan perkara yang kelima. Kata Al-Imam Ibnu Rajab pada halaman yang ke-27 dalam nuskhah yang kita pakai, Al-Khamis al-istighraqu fi mahabbati man amara bihadihi at-ta'ah wa annahu yarda biha wa yuhibbuha. Seorang berusaha untuk tenggelam, menyelami ya, lautan mahabbah, lautan kecintaan kepada zat yang telah memerintahkan ibadah yang sedang dia lakukan. Ya. Dan dia juga menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan ibadah tadi yardha, ridha dengan ibadah tersebut, wa yuhibbuha, dan mencintainya. Ya. Yaitu ketika seorang melakukan ibadah, sekali lagi, ya, dia menyelami lautan mahabbah, lautan kecintaan kepada Allah. Seorang kalau mencintai sesuatu ya, akan ringan melakukan sesuatu untuk yang dicintainya. Terlebih jika dia menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai ibadah ini dan ridha terhadap ibadah tersebut. Nah, dengan itu maka sebuah ibadah akan dilakukan oleh seorang hamba dalam keadaan dia mencintainya, dalam keadaan dia ridha terhadap ibadah tadi, bukan lagi sebuah beban. Tidak akan menganggapnya sebagai sebuah apa? Beban. Naam. Terkait dengan masalah wudu, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang bersuci. Tegas di sini Allah menyebutkan Allah mencintai man mutatahhirin, orang-orang yang mensucikan dirinya, berwudu, mandi janabah, ya, membersihkan dirinya dari najasah, badannya dari najasah. Juga Allah mencintai orang-orang yang membersihkan jiwanya dari dosa. Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Maka seorang yang berwudu, dia menyadari bahwasanya ibadah ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Faman imtala'a qalbuhu min mahabbatillah, maka siapapun orangnya, ketika hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jal, pasti dia akan mencintai amalan yang Allah cintai. Ini kaidah. Siapa saja, siapapun yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, niscaya dia akan mencintai apa yang Allah cintai. Ini sudah sesuatu yang pasti. Orang kalau hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah, maka dia akan mencintai apa yang Allah cintai. Wudu, salawatul khams, as-siyam, az-zakah, dan seterusnya. Wa in syaqqa 'alan nafs, meskipun ibadah tadi perkara yang ada masyaqqah, ada rasa berat di dalamnya. Wa ta'allamat bihi, atau dia tersakiti dengan itu, yakni ada rasa sakit. Namun ketika ada rasa cinta dalam hatinya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang berat ini menjadi ringan. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, al-mahabbatu tuhawwinul athqal. Cinta itu memang tuhawwin, meringankan beban-beban berat. Ya. Sesuatu yang berat menjadi ringan dengan adanya apa? Mahabbah. Maka jangan heran ma'asyiral ikhwah, ketika kita mendengar dan membaca bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka melakukan ibadah yang berat, al-jihad fi sabilillah, dalam keadaan mereka terluka, dalam keadaan mereka terbunuh, namun tampak senyum dalam bibir-bibir mereka, dan terucap kalimat-kalimat indah dalam lisan-lisan mereka di saat-saat kematiannya. Seperti disebutkan dalam kisah sahabat Amir ibnu Fuhairah, sebuah tombak menancap dari belakang tubuhnya, menembus dadanya. Ketika itu darah muncrat memenuhi dadanya dan tangannya. Ternyata yang keluar dari mulut ibnu Fuhairah ketika melihat darah bersimbah pada tubuhnya, dia mengucapkan kalimat, fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku beruntung demi Allah. Ini ucapan yang keluar dari sahabat yang mulia ini. Saya beruntung, wallahi demi Allah. Sesuatu yang berat itu menjadi ringan. Karena ya, mereka-mereka adalah kaum yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'du salaf fi maradih, sebagian salaf, ya, kalau dikatakan salaf biasanya tidak terfikir pada benak kita kecuali para sahabat, para tabi'in dan atba'u tabi'in. Mereka lah salaf pendahulu kita. Ya. Sebagian salaf ketika mereka sakit, ya, mereka tidak mengeluh dengan sakitnya. Karena mereka tahu sakit ini yang menakdirkan adalah Allah. Sehingga dia mengucapkan kalimat ahabbuhu ilayya ahabbuhu ilaih. Apa yang paling aku cintai adalah apa yang Allah cintai. Yani karena Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan saya sakit seperti ini, maka saya berusaha juga untuk sabar. Karena itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan saya sakit. Saya berusaha sabar. Saya berusaha mencintai apa yang Allah telah takdirkan ini. Sabar di atas musibah, cobaan yang Allah berikan kepadanya. Wa kama qil, sebagaimana juga dikatakan dalam sebuah syair, fama li jurhin idza ardhakumu alamu. Sungguh luka itu tidak ada rasa sakit jika luka ini membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih demikian. Yani para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ketika mereka terluka, ketika mereka memiliki luka yang banyak di dalam jihad fisabilillah misalnya, ya, rasa sakit pada luka-luka mereka serasa hilang. Karena yang seperti ini membuat Allah ridha. Luka-luka ini membuat Allah ridha. Famali jurhin idza ardhakumu alamu. Sungguh luka itu jika membuat engkau ridha, tidak ada alam, tidak ada rasa sakit. Tidak ada rasa sakit. Wa kama qila, juga dikatakan dalam sebagian syair, fi hubbikum yahunu ma qad alqa, ma yas'adu bin na'imi man la yasqa, min khadami man yuhibbu au man yuhibbu taladdud bi syaqaihi fi khidmatihi. Fi hubbikum, di dalam kecintaan, di dalam kecintaan kepada kalian, yahunu ma qad alqa, ma yas'adu bin na'imi man la yasqa. Kurang lebih makna ucapan ini, ya. Taib, ketika seorang mencintai Allah Subhanahu wa taala menjadi ringan, ya, apa yang menimpanya berupa apa? Berupa sakit, ya, berupa musibah atau ujian dan yang semisal itu. Kurang lebih demikian maknanya. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara yang kelima yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Tentunya di sini, ada perkara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar seorang mendapatkan kecintaan tersebut, kecintaan kepada Allah atau Allah mencintai dia. Di antara sebab seorang mendapatkan kecintaan Allah dan dia mencintai Allah adalah apa yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasul. Yakni kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya. Qul, katakanlah wahai nabi kepada manusia, in kuntum, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yani ikutilah Rasul. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Dua hal yang saling berkaitan. Cinta kepada Allah dan kecintaan Allah. Ya. Dengan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang berusaha untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tambah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan semakin mudah seorang di dalam melakukan mada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, saya cintai. Perkara yang kelima yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Di akhir pembahasan isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, ya. Taib, sekali lagi kita sedang membahas perkara-perkara yang sedang atau perkara-perkara yang menghapuskan apa? Dosa. Perkara-perkara yang menghapuskan apa? Dosa. Di antaranya adalah apa? Isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Di akhir pembahasan ini kata Ibnu Rajab, isbaghul wudu 'alal makarih min 'alamatil muhibbin kama fi kitabiz zuhdi lil imami Ahmad an Atha ibn Yasar qala Musa alaihi salatu wassalam. Isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, kata beliau, 'alal makarih, terlebih di saat-saat susah, di saat-saat dingin, di saat-saat musibah. Itu min alamatil muhibbin, di antara tanda-tanda orang-orang yang mencintai Allah. Kama fi kitabiz zuhdi, sebagaimana dinukilkan oleh kita oleh Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhd. Di dalam kitab Az-Zuhd, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Atha bin Yasar. Atha bin Yasar, ya, bukan sahabat ini, sesudahnya. Qal, mengatakan, qala Musa alaihi salam, berkata Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Nah, berarti sanadnya apa? Terputus. Nah, sanadnya terputus. Mungkin ini termasuk dari berita-berita Israiliyat. Dan berita-berita Israiliyat, ya, la nukadzibuhu wa la nusaddiquhu, kita tidak mendustakannya dan kita tidak apa? Membenarkannya, kecuali kalau sudah ada dalil dari Al-Qur'an atau sunnah mendustakannya, maka kita dustakan. Atau ada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah membenarkannya, maka kita benarkan. Namun ketika berita itu tidak ada dalil yang menunjukkan kedustaan atau ya kebenarannya, maka kita membiarkan begitu saja. La nusaddiquhu wa la nukadzibuhu, tidak membenarkan dan juga kita tidak apa mendustakannya. Wallahu a'lam bishawab. Di sini Atha bin Yasar meriwayatkan sebuah riwayat tanpa menyebutkan sanadnya sampai kepada Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku. Dan Nabi Musa ini adalah kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, man ahluka, siapakah ahluka, keluargamu, alladhihum ahluka alladhina tudhilluhum fi dhilli arshik, siapakah keluargamu, siapakah umatmu ya Allah, yang mereka itu akan mendapatkan naungan ars singgasanamu ya Allah. Qala, mereka adalah hum albari'atu ayadihim at-tahiratu qulubihim atau at-tahiratu qulubuhum, yaitu mereka orang-orang yang bersih tangannya dan hati-hatinya, lahiriahnya baik dan zahirnya juga baik, lahiriah dan batinnya baik. Alladzina yatahabuna bijalali, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena aku. Jadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, ya, mereka adalah ahlullah, ya, golongannya Allah. Alladzina idza dzukirtu dzakarubi, orang-orang yang ketika aku disebut mereka ingat kepadaku. Wa idza dzakaru dzakartu bidzikrihim, dan ketika mereka dzakaru, berzikir, dzakartu, saya ingat mereka. Alladzina yusbighunal wudu fil makarih, ini syahid. yaitu orang-orang yang mereka menyempurnakan wudu ketika dingin, ketika susah. Wa yunibuna ila dzikri, dan mereka orang-orang yang senantiasa kembali kepada zikir kepadaku. Kama tunibun nusur ila aukariha, sebagaimana burung-burung elang mesti akan kembali kepada sarangnya. Yakni keadaan orang-orang yang dicinta oleh Allah ini adalah selalu zikir kepada Allah, selalu kembali kepada Allah, sebagaimana burung-burung elang itu selalu kembali kepada tempat apa? Ya. Yakni sarangnya, selalu kembali. Sering kembali. Pergi mencari makan untuk anaknya, kembali. Bisa dikatakan tidak pernah meninggalkan apa? Aukariha, yakni sarangnya. Wa yaklafuna bi mahabbati kama yaklafu as-sabi bi hubbin nas. Wa yaghdabuna li maharimi idza ustuhillat kama yaghdabun namir idza hurib. Dan mereka adalah orang-orang yang marah ketika perkara-perkara yang aku haramkan dihalalkan, yakni dilanggar. Mereka marah sebagaimana an-namir, ya, sebagaimana harimau marah idza hurib, ketika diganggu. Ya. Wabillahi taufik. Kita tidak mensyarah keterangan atau ucapan dalam riwayat ini, kita baca begitu saja. Namun yang menjadi syahid di sini adalah apa yang sesuai dengan apa yang telah kita baca dari hadis-hadis dan ayat, bahwasanya orang-orang yang dicintai oleh Allah di antara sifatnya adalah yusbighunal wudu fil makarih. Mereka adalah orang-orang yang yusbighunal wudu, orang-orang yang menyempurnakan wudu fil makarih, ketika mereka apa? Ya, dalam keadaan dingin atau dalam keadaan susah. Naam. Wabillahi taufik. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, ditutup dengan sebuah pembahasan. Beliau menyebutkan tentang beberapa kisah yang dialami oleh wali-wali Allah, di mana mereka berwudu di saat-saat dingin atau beribadah kepada Allah di saat-saat dingin, namun mereka tidak merasakan dingin. Yakni ini termasuk dari karomah auliyaillah, karomah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang sedang kita bahas kemarin, ya, orang itu tetap merasakan dingin, ya atau tidak? Tetap dingin. Ya. Tetapi walaupun dingin, dia bisa menahannya. Dia bisa sabar dan dia bisa ridho. Tapi rasa dingin itu masih apa? Ada. Tapi sebagian orang, ya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, sampai betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia karomah, sehingga tidak merasakan dingin tadi. Ya. Sebagian riwayat tadi sahih, dan sebagian riwayat tadi perlu dilihat lagi apa sanadnya. Ya. Wabillahi taufik. Di antara yang sahih adalah sebuah kisah, ya, yang mungkin kita bisa melihat dan murojaah di dalam Sirah Nabawiyah. Ketika kita membaca kisah perang Tabuk, ya. Bukan kisah perang Tabuk, perang Khandaq. Ya. Perang apa? Khandaq. Jadi perang Khandaq itu disebut juga perang Ahzab. Kenapa disebut perang Ahzab? Karena orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, Quraisy dan kabilah-kabilah semuanya bergabung untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Bahkan orang-orang munafik yang ada di kota Madinah melakukan kerjasama dengan mereka. Jadi betul-betul kaum muslimin diserang dari dalam dan luar ketika itu. Kaum muslimin jumlahnya sedikit. sedikit sekali jumlahnya kaum muslimin di kota Madinah. Sementara orang-orang musyrikin jumlah mereka 10 ribu lebih. Ya, yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang ketika itu belum masuk Islam. Ya. Kondisi kota Madinah paceklik. Kekurangan makanan. Musim dingin yang sangat. Sehingga betul-betul kondisinya luar biasa. Musim dingin, kelaparan, paceklik. Dihadapkan dengan perang besar yang sangat berat. Akhirnya Rasulullah SAW dengan para sahabat bermusyawarah. Apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi mereka? Muncullah sebuah usulan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu untuk membuat parit. Membuat parit sebagai benteng. Jadi bentengnya tidak dibangun di atas. Bukan membangun benteng ke atas, tapi ke dalam. Kedalaman yang sangat, saya lupa ukurannya, sekitar 8 meter dalamnya. Atau 5 meter, kemudian lebarnya sekitar 8. Ini berarti dalam yang sangat dan lebar yang apa? Sangat. Panjangnya berapa ribu meter. Untuk menutupi apa? Jalan dan pintu masuk ke kota Madinah. Dan tanah ketika itu, ya bukan tanah-tanah di negeri kita ini yang apa namanya, yang lembut, empuk, kan tidak. Nah, cadas. Dalam keadaan waktu sangat dekat. Perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah, ya itu kalau menggunakan onta, ya kan, itu paling-paling 10 hari, 8 hari lah, sampai. Sementara kaum muslimin sudah mendengar, pasukan musyrikin sudah bersiap-siap di kota Mekah. Ya. Nah, kira-kira apa yang disiapkan? Berat ya. Waktu sangat-sangat mendesak, mepet. Ya. Harus apa namanya, membuat parit. Namun mereka tidak berputus asa, digalilah parit. Ya. Ala kulli hal selesai parit tadi. Nah. Rasul mengganjal perut beliau dengan menggunakan apa? Batu-batu dan seterusnya. Begitu orang-orang musyrikin sampai ke kota Madinah, mereka dikagetkan dengan sesuatu yang di luar dugaan mereka. Mereka tidak bisa masuk kota Madinah. Kuda kalau masuk ke dalamnya sudah tidak bisa lagi keluar dari parit. Unta juga demikian, tidak bisa akan keluar dari parit. Wabillahi taufik. Ila an arsalallahu subhanahu wa ta'ala arrih. Sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus tentara yang tidak disangka oleh kaum muslimin, yaitu angin yang sangat apa? Angin yang sangat kencang. Yang menyebabkan api-api mereka padam, menyebabkan tenda-tenda mereka berterbangan, menyebabkan bekal-bekal mereka rusak, hewan-hewan mereka mati. Nah, suasana gelap di malam hari yang sangat dingin. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat. Ini syahidnya di sini. Di malam yang sangat dingin. Di malam yang sangat apa? Taib, gelap. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang mau menjadi mata-mata malam hari ini untuk melihat bagaimana keadaan orang-orang musyrikin, untuk melihat bagaimana keadaan orang-orang musyrikin." Ya. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengangkat tangannya. Karena mereka tahu tugas yang sangat berat ini. Amanah. Mereka diam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, "Siapa di antara kalian yang sanggup untuk masuk ke barisan orang-orang musyrikin melihat keadaan mereka?" Tidak ada lagi yang berbicara. Sampai ketiga kalinya juga belum ada yang bicara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, qum, bangkitlah kamu wahai Hudzaifah." Kalau ini sudah bukan lagi tawaran, tapi apa? Perintah. Kata Hudzaifah, tidak ada lagi kecuali iya. Dalam keadaan beliau tahu tugas ini berat. Namun subhanallah, kata Hudzaifah, begitu saya bangun melaksanakan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam yang sangat dingin ketika itu, tiba-tiba tubuh saya hangat seperti diselimuti sudah. Dingin yang sangat hilang sama sekali. Saya tidak merasakan dingin sama sekali. Padahal tadinya dingin luar biasa. Begitu saya mengatakan iya, bangkit melaksanakan tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam, hilang rasa dingin tersebut sama sekali. Maka pergilah Hudzaifah menyelinap masuk ke barisan orang-orang musyrikin dengan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan buat gaduh, jangan bunuh seorang pun. Demikian pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, terjadilah apa yang terjadi. Kita bisa melihat kisah Hudzaifah di tengah barisan orang-orang musyrikin di dalam kitab-kitab sirah. Hanya saja yang menjadi syahid di sini, ikhwan, ketika seorang melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat-saat dingin, wudu dan seterusnya, bisa jadi terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa? Karomah kepada orang tadi, sehingga tidak merasakan dinginnya apa? Air atau dinginnya apa? Cuaca. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah ada? Ada yang ada? Masih 12 menit. 5 menit lagi. Baik. Nah, kita bisa lanjutkan sedikit, ikhwan. Qala al-mu'allif, wa qad yuhriku Allahu al-'adah li ba'dil muhibbina lahu fala yajidu 'alama bardil ma kama kana ba'du salaf. Qadda Allah an yuhawwin 'alayhi at-tuhur fi syita fa kana yu'ta bil ma'i wa lahu bukhar. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karamah, yukhriqullahul adah, yakni Allah memberikan karamah li ba'dil muhibbin, kepada orang-orang yang mencintai Allah, yakni wali-walinya, sehingga mereka la yajidu alam bard, tidak merasakan apa? Sakitnya dingin. Kama kana ba'dus salaf, sebagaimana dulu sebagian salaf meminta, berdoa kepada Allah untuk ringankan rasa dingin yang mereka hadapi dalam ibadah, tetapi betul-betul dikabulkan oleh Allah, bukan hanya diringan. Kana yu'tabil ma, mereka tiba-tiba didatangkan air di masa dingin, walahu bukhar, angin itu atau air itu mengeluarkan apa? Asap. Di musim dingin air mengeluarkan asap, yakni hangat air ini. Walahu bukhar. Warubbama, bahkan terkadang, suliba ba'duhumul ihsas fil har wal bard mutlaqan, bahkan sebagian mereka betul-betul tidak merasakan rasa dingin ketika apa namanya, ketika musim dingin. Ditolong oleh Allah, seperti tadi kisah siapa? Hudzaifah. Betul-betul tidak merasakan dingin. Tidak pakai apa-apa, tidak pakai selimut, tidak pakai apa-apa. Tetapi rasa dingin itu kemudian hilang. Wa kana Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qadda'a lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yudhhiballahu anhu al-har wal bard. Fakana yalbisu fi as-sayf libas as-shita wa fi as-shita libas as-sayf. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihi innahu yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Dan adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah didoakan oleh Nabi. Nabi pernah mendoakan untuk Ali bin Abi Thalib agar Allah menghilangkan rasa panas dan dingin. Yani di musim panas tidak kepanasan, di musim dingin tidak apa? Kedinginan. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Fakana yalbisu fis saif libas asyita. Sampai didapatkan Ali bin Abi Thalib memakai baju musim dingin. Afan, baju musim panas. Padahal di musim dingin. Musim dingin pakai baju musim apa? Panas. Wafis syita, dan di musim syita dingin, libas as-saif, memakai baju apa? Musim panas. Yani tidak pengaruh cuaca itu bagi beliau. Musim panas pakai baju musim dingin, musim dingin pakai baju musim panas. Tidak merasakan al-har wal-bard. Nah, ketika musim panas tidak kepanasan, ketika musim dingin juga tidak kedinginan. Dan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah dikatakan oleh Nabi SAW tentang beliau, innahu yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Sesungguhnya Ali adalah orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dan adalah Allah mencintai Ali dan Rasul mencintai Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Wa ra'a Abu Sulaiman Ad-Darani fi tariqil hajj fi shiddati bardi syita syaikhan alaihi akhlaq rizah wa huwa yurashshikh 'araqan fa sa'alahu an halihi. Dikisahkan Abu Sulaiman Ad-Darani melihat ketika melakukan ibadah haji, ketika itu musim dingin yang sangat, musim dingin yang sangat, ada seorang tua syaikhan, musim dingin, memakai baju tipis dan terlihat orang ini berkeringat. Subhanallah, musim dingin, baju tipis, berkeringat. Fasa'alahu an halih, maka Abu Sulaiman Ad-Darani bertanya kepadanya, kepada seorang yang tua ini. Faqala, ini kenapa seperti ini? Orang-orang pada pakai baju apa? Musim dingin, tebal-tebal. Anda biasa saja pakai baju apa? Tipis, bahkan tanpa apa? Berkeringat. Kata orang ini, innamal harru wal bardu khalqani lillahi azza wa jal. Sungguh, panas dan dingin adalah makhluknya Allah. Semuanya makhluknya Allah. Jika Allah memerintahkan keduanya, menimpa padaku, rasa panas menimpa diriku, aku akan panas. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan panas itu hilang dariku, juga akan hilang dariku. Yani intinya seperti itu. Kalau rasa dingin itu Allah takdirkan menimpa diriku, juga akan terasa dingin. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan rasa dingin itu hilang dariku, juga akan hilang. Na'am. Wabillahi taufiq. Wa qala, berkata orang tua ini, ana fi hadhil bariyah mundu 30 sanah yalbisuni fil bardi faihan min mahabbatihi wa yalbisuni fis saifi bardan min mahabbatihi. Sungguh saya telah 30 tahun, kata dia, di musim dingin saya merasa hangat karena kecintaan saya kepada Allah, dan di musim panas saya merasa dingin, yakni sejuk, karena kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, terlepas dari sahih dan tidaknya kisah ini, tapi benar ucapan orang ini, panas dan dingin adalah makhluknya siapa? Allah. Sebagaimana yang menimpa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dimasukkan beliau ke dalam api, namun api itu tidak sama sekali membakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian wallahu ta'ala alam bisawab. Naam, apa yang bisa kita baca sebagian dari keterangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang akan datang kita masuk kepada sebab yang kedua dari sebab-sebab yang menghapuskan dosa, yaitu al-masyu alal aqdam ilal jama'at, melangkahkan kaki menuju sholat jamaah. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wassalamu ala abdika wa nabiika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.